Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini di masa-masa semakin nampaknya glamor dunia, keindahan-keindahan dan hijau yang royo-royo. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menanamkan pada hati kita kecintaan pada ilmu dan agama. Semoga Allah menjadikan duduknya kita di malam hari ini, di tengah hujan yang sedang turun ini, betul-betul bermanfaat bagi diri kita, sebagaimana kita meminta kepada Allah agar hujan yang diturunkan ini hujan yang mubarakah, yang membawa manfaat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih dalam pembahasan qada'il hajah, adab membuang hajah. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, yakni wa idza qada hajatahu, apabila telah selesai dari hajahnya, setelah membuang hajah, istajmara bisalasati ahjarin wa nahwiha, maka beristijmar, bersuci dengan menggunakan batu atau semacamnya. Istijmar, bersuci dengan menggunakan batu atau yang semacamnya. Bisalah sati ahjar, dengan tiga batu wanah wiha dan yang semisalnya. Yang tunqi al mahalla, yang bisa membersihkan dan mengeringkan tempat keluarnya hajah, makhrajnya, apakah qabul ataukah dubur. Summa istanja bilma, kemudian beristinja dengan air. Wayakfil iktisar ala ahadihima, dan mencukupkan, yakni bersuci dengan salah satu dari keduanya, istijmar atau istinja. Wala yustajmaru birrawthi wal idham, dan tidak boleh untuk beristijmar dengan menggunakan rawth, kotoran binatang, wal idham, dan juga tulang belulang, kama nahaa anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hal yang demikian. Wa kadzalika kullu ma lahu hurmah, demikian pula segala sesuatu yang terdapat padanya nilai kemuliaan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di malam hari ini tentang pembahasan apa yang dilakukan setelah selesai dari qada'il hajah. Dalam pembahasan sebelumnya, adab-adab ketika hendak membuang hajah, kemudian adab-adab ketika sedang membuang hajah, kemudian diakhiri dengan setelah membuang hajah, menunjukkan betapa bagusnya sistematis para ulama dan menunjukkan kesempurnaan syariat Islam ini. Hanya sekedar qada'il hajah dibahas dengan sedemikian rinci, menunjukkan Islam tidaklah menyisakan satu hal yang dibutuhkan manusia kecuali telah terbahas dalam tuntunan syariat. Hanya saja kurangnya perhatian kita, hanya saja kurangnya pula barakallahu fikum waktu yang kita curahkan untuk perhatian terhadap ilmu ini, hingga akhirnya kadangkala kita menyangka syariat ini adalah terbelakang, menyangka Islam itu mengajak kepada yakni hal yang ortodok, tidak maju dan mengekang. Padahal kalau seorang mau mempelajari Islam secara menyeluruh, maka dia mengetahui ternyata hasanah ilmu Islam begitu luasnya dan begitu tinggi, peradaban Islam begitu majunya, dan barakallahu fikum syariat-syariat Islam mengajak kepada kebaikan seluruhnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana dalam hal ini maka dibawakan oleh al-muallifu rahimahullah di sini bab tentang setelah selesai qadha il hajah, apa yang harus dilakukan. Maka beliau menerangkan, wa idza qadha hajatahu, apabila telah selesai dari membuang hajahnya. Disebutkan di dalam ta'liq nomor 1 wasahih, yang sahih, annahu la yustahabbul massu walan nathru li'adami thubutil hadith fi dhalika li'anna dhalika yuhdithul wasa waswas. Maka beliau setelah menerangkan tentang bab tadi ditaklik oleh muallik di sini, setelah selesai dari qadha il hajah yang disebutkan syekh, istijmar, kemudian istinja. Maka disebutkan dalam taklik yang sahih, yang benar, la yustahabbu, tidak disukai, tidak disunnahkan, al massu, harus kita mengusap, wala natru, dan me, apa namanya bahasanya ya, natru itu meleret, nah kencing, kalau sudah kencing di biar tuntas, apa namanya, terfaham ini natr, apa bahasa Indonesianya ya Dul, antum yang terus bahasa Indonesia, tapi paham ya, tanpa harus, nah ini ya, kalau antum kencing supaya tuntas lah, natr namanya. Nah, itu tidak disunahkan demikian. Li'adami thubutil hadis fi dzalika, disebabkan karena tidak ada hadis tentang hal ini. Dan demikian pula sisi yang lainnya, dikarenakan hal tersebut yuhdithul waswas, bisa menimbulkan waswas. Orangnya mudah terkena waswas. Kayaknya belum suci, kayaknya belum suci, mudah terkena was-was. Sehingga dari sini cukup bagi orang yang telah selesai dari qadha il hajah istijmar atau istinja. Apa itu istijmar dan istinja? Yang keduanya adalah bersuci dari apa, najis setelah qadha il hajah, bersuci dari najis setelah qadha il hajah, namanya istinja atau istijmar. Apa itu istinja? Istinja adalah izalatul khariji minas sabilaini bilma. Yang namanya istinja menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan dengan air, cebok dengan air, namanya apa, istinja. Nah, adapun istijmar, masuhuhu bitahirin mubahin munqin, yaitu tadi menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan dengan cara mengusap, yakni bagian yang keluar darinya najis tersebut dengan sesuatu yang suci, mubah dibolehkan, dan mungkin membersihkan serta mengeringkan, menyerap. Coba yang senang cerita, yang senang bermain-main, nanti saya pisahkan coba tiga anak, satu, dua, tiga, belakangnya belakangnya Yahya Punggelan, coba tiga orang. Siapa? Tiga orang, coba pindah, geser duduknya, jangan berdekatan, biar gak cerita. Nah, coba pindah tanpa harus ditunjuk kemana. Yang pintar insya Allah memahami isyarat, coba pindah, bergeser sehingga pisah dengan temannya, biar setonnya tidak mengganggu. Nah, barakallahu fikum. Jangan berdekatan. Antum geser ke kanan, kanan semua, ke kiri-kiri semua, sama berdekatan. Naam. Tayyib, khairan insyaallah, aslahakumullah jami'an. Tayyib. Apa itu istinja? Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air. Bahasa kita cebok dengan menggunakan air. Naam. Namanya istinja. Adapun istijmar, menghilangkan najis tersebut dengan menggunakan atau dengan mengusapkan pada bagian tadi sesuatu yang suci, mubah yang dibolehkan dan mungkin, dan yang bisa membersihkan serta menyerap. Kal hajar, seperti batu, sehingga disebut istijmar, talabul jimar. Jimar itu adalah batu kecil, namanya jumroh. Naam, jimar. Naam, dengan batu-batu kecil, aso namanya. Ini barakallahu fikum. Maka di sini istijmar. Ini yang pertama. Sehingga kalau kita telah misalnya BAK, harus istijmar atau istinja. Apa faedahnya? Tayyib barakallahu fikum. Coba Evan, Evan, dan siapa temannya Evan? Coba Evan maju ke depan sama Abdullah, pindah duduknya biar tidak bercerita. Naam. Mulai latihan beradab dalam majelis. Naam. Tayyib barakallahu fikum. Sampai apa tadi? Nah. Barakallahu fikum. Coba maju biar lebih kedengar. Semuanya maju merapat biar suaranya lebih jelas. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Istinja adalah bersuci dengan menggunakan air. Adapun istijmar, asalnya bersuci dengan menggunakan batu. Namun tidak khusus batu, yakni yang terpenuhi padanya tiga sifat: tahir, suci. Yang kedua, mubah, dibolehkan oleh syariat. Yang ketiga, mungkin, menyerap dan membersihkan. Nah, di dalam syariat ini, apa faedah istinja dan istijmar? Adalah faedahnya menjadi sebab selamat dari azab kubur. Datang dalam hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati dua pekuburan, maka mengatakan innahuma la yu'adzabani, keduanya sungguh sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab fi sababiyah, dengan sebab dosa besar. Syirik, membunuh, bukan itu. Namun amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, Fakana la yastanji minal baul. Dahulu tidak istinja setelah kencing. Nah, ini menjadikan sebab tiadab kubur. Yang kedua, faedah istinja dan istijmar adalah menyelamatkan diri dari waswasatu syaitan. Nam, al-munji min waswasati syaitan, yang menyelamatkan dari sebab terkena waswas syaitan. Karena datang hadis, aktsarul waswasah minal baul. Kebanyakan munculnya was-was itu dengan sebab kencing. Orang tidak biasa istinja, biasanya enggak yakin kalau melakukan sesuatu, mesti banyak kekhawatiran. Sampai sholat pun mudah terkena was-was. Harus lepas celananya, ya. Harus free udah, ya. Kenapa mbok ora sah? Nah. Terkena was-was mudah. Kalau sholat saja yang ibadah besar dekat dengan Allah terkena waswas, bagaimana yang jauh? Tentu akan lebih mudah. Nah, ini barakallahu fikum. Ini diantaranya. Sehingga syariat ini perlu kita indahkan. Bagaimanakah tuntunan syariat? Mana dalil yang menerangkan tentang istinja? Yakni hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentang istijmar. Naam. Beliau menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatib bi salasati ahjarin fa innaha yujzi'u anhu." Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza zahaba ahadukum," apabila salah seorang kalian pergi, "ilal ghaib," menuju BAB, mau buang hajah, "maka fal yastatib," maka bersucilah. Dengan apa? "Bisalasati ahjar," dengan tiga batu. Lah ini namanya istijmar. Fa innaha, maka tiga batu tersebut, yujzi'u anhu, menjadikan sah untuk dia menghilangkan najis. Naam, dari istinja. Ini namanya istijmar. Adapun dalil ini dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad dan Daruqutni dengan sanad yang sahih. Demikian pula dalil tentang istinja datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau menyatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bilma." Kata Anas bin Malik, "Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam," dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "yadkhulul khala," masuk ke tempat untuk buang hajah, "maka fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi," aku dan anak yang semisal aku sebaya, yakni anak kecil. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi umur 10 tahun, masih kecil. "Maka aku dan anak gulam," masih kecil semisal aku, "membawa idawatan min main," satu gantang daripada air. Naam. "Wa anazatan," dan tombak yang pendek, tombak pendek. Naam. "Fayastanji bilma," maka beliau istinja dengan menggunakan air. Sababul wurud hadal hadis, sebab datangnya hadis ini, diterangkan para ulama, adalah Nabi SAW kana fi safar, dahulu dalam keadaan safar, kemudian menginginkan untuk tabawul, membuang hajah. Maka beliau berhenti dan mencari tempat yang sepi, khola, yang menyendiri, Tidak ada manusia untuk membuang hajat. Maka Anas ibn Malik berusaha khidmah secara maksimal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka membantunya dengan membawa air untuk bersuci dan mengajak satu orang teman yang sebaya dengannya untuk membawa tombak. Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti ditekakan, diikatkan padanya sorban, ditarik untuk membuat penutup. Nah, dari pandangan manusia. Kemudian beliau membuang hajah dan seterusnya beristinja dengan air. Nah, berarti di sini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, tidak menahan kencing. Nah, walaupun dalam keadaan safar, berhenti, cari tempat. Nah, yang kedua adalah bolehnya kita meminta bantuan kepada anak kecil untuk menutupi aurat kita. Namun mereka tidak melihat. Dan yang ketiga, fihi khidmatun lil alim au ahlil fadl. Di sini ada bolehnya kita membantu orang yang alim atau orang yang memiliki nilai keutamaan. Sebagaimana Anas ibn Malik membantu Rasul. Lani barakallahu fikum. Namun tidak boleh ghulu. Tidak boleh ghulu. Nah, boleh di sini barakallahu fikum. Hadis ini menerangkan tentang dalil istinja. Berarti istinja dan istijmar adalah hal yang diperintahkan dan bahkan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mana yang lebih afdal, istinja atau istijmar? Di sana para ulama, atau sebelumnya istijmar tadi, menggunakan istijmar yakni bersuci dengan menggunakan batu atau yang semisalnya, syaratnya tiga. Yang pertama tahir, bisyai'in tahir, yang dipakai adalah suci bukan najis. Yang kedua mubah atau mungkin, yang kedua bisa meresap air dan membersihkan. Sama saja, batu boleh, tisu boleh karena suci, menyerap. Kain bagaimana? Boleh. Ya. Karena menyerap. Kayu yang kering boleh. Menyerap enggak kayu kering? Menyerap. Naam. Lah ini barakallahu fikum. Ini yang pertama, yaitu tahir, mungkin, suci dan ini. Kemudian yang ketiga mubah, yakni dibolehkan oleh syariat. Syarat yang ketiga ini keluar daripadanya al-izam, yakni tulang. Tulang suci dan bisa menyerap air, namun ternyata dilarang oleh syariat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya innahu ta'amu akhikum minal jin. Karena yang namanya tulang itu adalah makanan saudaramu dari kalangan jin. Sehingga dari sini dilarang untuk kita yang kedua, sesuatu yang suci menyerap namun tidak dibolehkan, yani makana lahul hurmah, yaitu sesuatu yang memiliki nilai keutamaan, semisal makanan. Antum ada makanan roti tarulala kering, nyerap enggak kira-kira? Nyerap. Boleh enggak? Tidak boleh, karena ini adalah apa? Maka makanan. Nah, tidak boleh. Atau malahu hurmah, ternyata ada kertas. Kertas bisa menyerap, namun ada padanya zikrullah, ada padanya kalimat thayyibah, tidak boleh. Naam. Memiliki kehormatan, nilai kemuliaan. Naam, sehingga di sini tiga syarat ini itu sebagai alat istijmar. Diperselisihkan oleh para ulama berapa jumlah minimal istijmar. Apakah dengan tiga batu ataukah boleh satu saja? Adapun yang diperintahkan oleh Rasul dalam hadis Aisyah bisala sati ahjar, dan datang dalam hadis Salman Al Farisi, beliau mengatakan wa alla nastajmiro bi aqalla min salasati ahjar, supaya kita tidak menggunakan, tidak beristijmar dengan jumlah kurang dari 3 batu. Berarti zahir 2 hadis ini adalah dengan 3 batu. Namun datang riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani sedang qadail hajah, kemudian meminta untuk didatangkan batu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fa'ataituhu bihajaraini warraus. Aku datang dengan membawa 2 batu dan kotoran binatang yang sudah mengeras. Nyerap enggak? Baunya sudah hilang, ya. Kering, sudah keras. Baunya hilang enggak? Baunya hilang. Ya. Nyerap enggak? Nyerap. Ternyata faromar rausa faqala hadzar raus. Ini kotoran binatang. Paham? Dan istijmar dengan 2 batu. Paham? Mana ini? Sehingga para ulama ditanya. Yang jelas mereka yang menyatakan al-masyru' yang disyariatkan 3 batu. Kalau tidak didapatkan 3 batu, maka dengan 3 sisi dari batu. Paham? Ternyata hanya 1 saja, ya sudah. Batunya gede. Oh, masih di sini. Ya. Berarti dengan 3 batu. Kalau batunya gede, kalau kecil. Nah, ini barakallahu fik. Nah, ini demikian. Naam. Sehingga di sini tadi dan syaratnya munqi. Betul-betul bersih katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau istinja jelas. Kalau istinja jelas sudah dengan air. Patokannya Pak, sampai hilang ainun najasa. Hilang wujud daripada najisnya, itu baru suci. Naam. Lah sekarang mana yang lebih afdol, istijmar atau istinja? Kaifiyahnya yakni barakallahu fikum ada 3 cara. Yang pertama al-jam'u bainal istijmar wal istinja. Yang pertama menggabungkan istijmar dan istinja. Istijmar dulu kemudian istinja, maka ini akmal, lebih sempurna, jelas bersihnya. Naam. Yang kedua adalah al-istinja'u fahasab. Istinja saja, dunal istijmar, tidak istijmar. Ini yang afdol kedua, karena lebih membersihkan. Yang ketiga istijmar dunal istinja. Beristijmar tanpa istinja. Naam. Boleh, boleh kalau dipenuhi syarat dan juga ketentuannya. Sehingga di sini Syekh mengatakan, kata beliau, qala wa yakfil iktisar ala ahadihima. Atau yang pertama istijmar summa istanja. Pertama istijmar kemudian istinja. Ini jamak. Menjamak antara istijmar dan istinja. Wa yakfil iktisar ala ahadihima, dan boleh atau cukup mencukupkan salah satu dari keduanya. Boleh istinja saja dan boleh istijmar saja. Mana yang lebih afdol? Para ulama menerangkan istinja secara asal lebih afdol daripada istijmar secara asal. Kalau qadiyah muayyanah, qadiyah syakhsiyah likulli maqamin maqal, ini berbeda. Naam. Ini barakallahu fikum. Kalau qadiyah muayyanah, kalau dalam bab fikih harus diingatkan demikian. Ada di sana qadiyah muayyanah, ada qadiyah syakhsiyah, yakni qaidah likulli maqamin maqal. Naam. Saya itu ada luka. Nah, kalau pakai air bosok. Nah. Bagaimana? Yang afdal bagi dia apa? Istijmar. Naam. Oh, saya mau istinja saja, bunuh diri. Bunuh diri jadi dosa. Naam. Duh, kan yang afdal. Jadi demikian, naam, dilihat likulli maqamin maqal. Naam barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, istinja dan istijmar. Telah kita baca di sini keterangan wabir raus, nah demikian. Dan ditambahkan di sana keterangan tentang istijmar dan istinja. Maka barakallahu fikum, diterangkan oleh para ulama terkait dengan istinja dan istijmar dan juga qada'il hajah, maka melengkapkan apa yang telah lalu, yaitu di sini kita bacakan sunnah atau hal yang dimakruhkan dilakukan ketika qada'il hajah. Kalau kemarin yang diharamkan. Nah, sekarang ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Apa yang dimakruhkan perbuatannya bagi orang yang sedang menyendiri dalam WC, sedang qada'il hajah. Qala yukrahu hala qada'il hajah, yaitu dimakruhkan tatkala sedang qada'il hajah istiqbalu mahabbirri bila ha'il, menghadap arah angin, berlawanan dengan arah angin. Ini arah angin, lagi datang angin dari timur, dari utara, ngadep utara. Bila ha'il, tanpa ada penghalang. Kenapa demikian dimakruhkan? Karena bisa menjadikan air najisnya berbalik. Atau ada blower, kipas angin, oh sengaja ngadep situ. Nah ini tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Lah ini tidak, artinya dimakruhkan yang demikian. Tanpa ha'il, tanpa adanya penghalang. Nah, yang kedua, dimakruhkan di sana yani barakallahu fikum wa yukrahu an yatabau an yabula fi syikkin wa nahwihi. Dimakruhkan kencing di bagian retaknya tanah atau lubang dan semisalnya. Tanah bledak kering, ah di sini sajalah. Dan ini tidak boleh dimakruhkan. Atau lubang, isenglah sudah, ya. Dan ini tidak boleh dimakruhkan. Kenapa? Kata beliau, li hadisi Qatadah an Abdullah ibni Sarjas. Berdasarkan hadis Qatadah dari Abdullah ibni Sarjas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an yabula fil hujr, melarang kencing pada hujr, pada lubang. Qila li Qatadah, ditanyakan kepada Qatadah, fama balul hajar atau fama balul hujr, apa sih pedulinya dengan lubang, kan malah enggak terperciki kemana-mana, sudah jelas masuk ke dalam. Nah, apa pedulinya? Maka beliau mengatakan, qala yuqal, dikatakan innaha masakinul jin, karena itu tempatnya jin. Ya, ada cerita, oh tadi kencing di sana tiba-tiba ketemper, tiba-tiba, nah mungkin tadi mengganggu saudara kita dengan kenyamanan tempat tinggalnya. Nah, barakallahu fikum. Ini sisi yang pertama. Dan sisi yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan dinukilkan oleh barakallahu fikum Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhisul Habir. Barakallahu fikum. Naam. Ini kencing di tempat yang berlubang. Kenapa? Li'annahu la ya'manu an yakuna fihi hayawanun fayu'dhi. Dan juga kalau bukan tempat jin, demikian pula kita tidak menjamin kalau di dalamnya bersih dari hewan-hewan tanah. Naam. Sehingga akan menyakitinya. Wah, kebenaran ini anak apa? Serangga atau apa semacam itu. Wah, ini sudah tak kencingi sekalian. Nah, ini enggak rahmah. Naam. Ingat mereka juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang masuk apa? Neraka dengan sebab kucing, ya, yang dia tahan tidak diberi makan. Nah, dia tahan tidak diberi makan. Akhirnya memelihara kucing tidak diberi makan, akhirnya mati. Menjadi sebab masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, ini karena tidak rahmah. Nah, pernah suatu hari ada onta menangis. Onta menangis. Maka Rasul bertanya, man sahibu hadhihi naqah, siapa yang punya onta ini? Sampai kurus demikian dia menangis memberitakan kelaparan. Nah, maka Rasul mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumullah, orang yang memiliki sifat rahmah akan dirahmati Allah. Sehingga dari sini, kalau kepada binatang saja berbahaya, bagaimana kepada para thullabul ilm, bagaimana kepada manusia? Lebih berbahaya. Kalau manusia umum berbahaya, bagaimana kepada para tulabul ilmi. Antum yang gede, mentang-mentang gede, enggak rahmat sama yang kecil. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Laisa minna, bukan bagian kami, man lam yarham, orang yang tidak sayang saghirana kepada anak yang kecilnya di antara kita yang di bawahnya, kepada yang lebih muda. Walam yuwaqir, tidak menghormati, memuliakan kabirona, yang lebih tua. Naam. Barakallahu fikum. Mungkin misalnya, semisal ada di antara para aba, ada di antara para ami yang ilmunya jauh di bawah antum dari sisi hafalan, dari sisi mungkin nahwu, shorof. Namun mereka mengalami muda, kalian belum mengalami tua. Ya apa tidak? Tahu rasanya muda, kalian belum tahu rasanya tua. Apa rasanya tua? Menyesal waktu mudanya disia-siakan. Ya atau tidak? Ya, saya ustadz, saya ngaji kok sudah tua seperti ini ya. Coba kalau masih muda. Ya apa tidak? Sehingga kepenginnya ngarahkan antum, mengingatkan. Sehingga di sini hormati mereka. Mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki antum. Sehingga dari sini barakallahu fikum, jangan barakallahu fikum terus menghilangkan rahmat sesama kita. Qala rahimahullah di sini. Ini hal yang diantaranya yaitu dimakruhkan. Demikian pula dimakruhkan yukrahu ayadkhulal khala bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajatin. Dimakruhkan masuk ke dalam WC dengan membawa sesuatu yang ada zikir kepada Allah. Membawa sesuatu yang ada zikrullah. Lafaz zikir, apakah mushaf ataukah yang lainnya, bahkan cincin khatam sekalipun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang cincinnya bertuliskan Muhammad Rasulillah. Muhammad Rasulullah adalah lafzul jalalah. Mulia tidak mulia. Sehingga diriwayatkan dalam hadis dari yang dikeluarkan Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih atau hasan, bahwasanya kana idza dakhalal khala wada'a khatamahu. Nabi kalau masuk ke WC melepas cincinnya, diletakkan di luar WC. Paham ini ya? Asalnya apa? Karena cincinnya Nabi terdapat lafzul jalalah Rasulullah. Mulia tidak? Mulia. Sehingga beliau keluarkan. Disalahfahami oleh ahlul khurafat, penggemar jimat, ya, penggemar jimat. Kalau jimat tidak boleh dibawa apa? WC. Tidak. Enggak ada tuntunan yang namanya jimat. Baik cincin, kalung, raja, yang lainnya, ini semua syirik. Man ta'allaqa tamimatan aw wada'atan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat atau wada'ah, baik dari panah, gading dan sebagainya, maka dia telah berbuat syirik. Nah, di sini barakallahu fikum, sehingga di sini ini yang di antaranya yang harus diperhatikan karena termasuk bagian dari barakallahu fikum, hal yang perlu diketahui ketika masuk dalam qadail hajah. Ini yang mudah kita baca dalam qadail hajah. Insyaallah kita akan meneruskan dalam pembahasan izalatun najasah wal asya'un najasah. Bagaimana kita menghilangkan najis dan perkara-perkara yang dihukumi najis oleh syariat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Dan barakallahu fikum, mengisi waktu yang ada sebagaimana biasa, azan, kemudian yang mau wudu, wudu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan sedikit kalimat. Kalau antum sudah terbiasa tertib, kita enggak begini. Nanti setelah selesai isya sudah langsung nunggu sholat. Karena masih banyak anak-anak yang kadang kurang memperhatikan waktu. Sholat masih ramai, sehingga kita arahkan demikian. Falyatafadhol, yang mau berwudu atau qadail hajah segera Kemudian balik lagi muadzin adzan, setelah adzan kita lanjutkan. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin.